له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita telah masuk pada bab al-khawf minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Telah kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang hendak, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi telah kita jelaskan ayat ini mengharuskan bagi seorang hamba adanya rasa takut dari kesyirikan, di mana kesyirikan itu keadaannya sangat jelek, merupakan kezaliman yang paling zalim dan juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang belum bertobat darinya. Bahkan sebab hapusnya amalan-amalan seorang. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka akan hapuslah semua yang mereka amalkan. Nah, hakikat daripada syirik telah kita jelaskan adalah menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada kesyirikan. Taswiyatu bi ghairillah billah fima huwa min husaisillah. Ini hakikat kesyirikan. Ya, sekali lagi, hakikat kesyirikan adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam masalah rububiyah, uluhiyah atau al-asma wa sifat. Nah, di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki kemudaratan dan manfaat, Allah yang memberi dan juga mencegah, ya, sehingga mengharuskan bergantungnya doa, rasa takut, rasa harap, tawakal dan berbagai macam ibadah, semuanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Faman 'alaqa dhalika bimakhluqin faqad sabbahahu bil khaliq. Barang siapa yang menggantungkan itu semuanya, doanya, takutnya, harap, tawakal dan berbagai macam bentuk ibadah, barang siapa yang menggantungkan itu semuanya kepada makhluk, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyerupakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan yang mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti menyerupakan dia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala man lam yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuran sabihan biman lahul hamdu kulluhu wa lahul khalqu kulluhu. Dan dia telah menjadikan makhluk yang tidak memiliki kemudaratan dan juga tidak memiliki manfaat untuk dirinya. Yeah. Tidak bisa mematikan, menghidupkan atau membangkitkan, menyerupai terhadap zat yang pujian semuanya miliknya. Penciptaan semuanya miliknya. Kerajaan semuanya miliknya. Walahul mulku kulluhu. Wabiyadihil khair kullihi. Di tangannya lah kebaikan semuanya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Dan kepadanya lah semua perkara kembali. Fa'azimmatul umur kulluha biyadihi subhanahu. Dan kunci-kunci seluruh perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa marji'uha ilaihi. Dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jelas yang melakukan kesyirikan dia telah menyerupakan makhluk yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ya. Dengan zat yang maha sempurna. Ya. Faman syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terwujud dan apa yang tidak dikehendakinya tidak terwujud. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Allah berikan. Wa la mu'tiya lima mana'a. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala halangi. Alladhi idza fataha lin-nasi rahmah fala mumsika laha. Yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat bagi manusia, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tahan, tidak ada seorang pun setelahnya yang bisa mengirimkannya, memberikannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ya, sifat-sifat Allah yang sangat sempurna sekali. Nah, sementara sifat-sifat makhluk penuh dengan kekurangan dan kekurangan. Ya. Ketika melakukan kesyirikan, sekali lagi berarti dia menyamakan makhluk yang banyak kekurangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, fa'akbahu tashbih tashbihul aziz al-fakir bidzat bil qadir al-ghani bidzat. Maka penyerupaan yang paling jelek ya, adalah menyerupakan zat yang lemah dan juga fakir ya, yang butuh, sangat membutuhkan, diserupakan dengan zat yang maha kuasa, maha kaya. Nah, ini penyerupaan yang sangat jelek sekali. Makhluk yang tersifati dengan lemah, fakir, butuh kepada yang lainnya. Secara zatnya saja disifati dengan demikian. Ini disamakan dan diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Qadir Al-Ghani. Yang maha kuasa, maha kaya. Nah, dan semua kesyirikan hakikatnya menyerupakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam masalah rububiyah misalkan, ketika seorang meyakini ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatur alam raya selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan yang menciptakan alam raya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam raya ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam syirik uluhiyah. Nah, dalam masalah uluhiyah, ketika seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam asma wa sifat. Ketika seorang meyakini sifat-sifat makhluk sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti terjatuh kepada syirik dalam masalah uluhiyah, menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk. Wa min khasa'isil ilahiyah al-kamalul mutlak min jami'il wujuh. Di antara kekhususan ilahiyah, kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Ini termasuk di antara khasa'isul ilahiyah. Kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan pada sisi manapun. Allah maha sempurna. Dan kesempurnaannya mutlak dari semua sisi. Nah. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna semuanya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Wadalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahda. Sehingga yang demikian itu mewajibkan ibadah semuanya hanya untuk Allah saja. Dikarenakan Allah yang maha sempurna. Dari segala sisi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka semua ibadah hendaklah dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dimu wal ijlal wal khasyatu wal du'a wal raja wal inabah wa tawakulu wa taubatu wal isti'anatu wa ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul. Begitu juga at-ta'dim. Pengagungan, pemuliaan, rasa takut, berdoa, berharap kembali, tawakal, dan juga taubat serta meminta pertolongan, dan kecintaan yang sangat disertai dengan perendahan diri yang sangat, semuanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah yang sifatnya zahir, nampak, ataupun ibadah yang sifatnya batin, berkaitan dengan hati, semuanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ucapan ataukah perbuatan. Nah, kullu dhalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna lillahi wahda. Itu semuanya. Secara akal, syariat dan fitrah mewajibkan semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Secara akal demikian. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Maka sudah sepantasnya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, begitu pun secara syariat jelas. Dan juga fitrah manusia. Menunjukkan semua macam-macam ibadah tadi harus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan ay yakuna li ghairihi. Dan secara akal, secara syariat, secara fitrah melarang itu semuanya dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kesempurnaan yang mutlak. Nah, pasti ada kekurangan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang disifati dengan keilmuan yang sangat banyak, ya, pasti ada kekurangan padanya. Nah, setiap makhluk walaupun memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, di tengah-tengah manusia yang lainnya pasti ada kekurangan padanya. Nah, seorang alim misalnya, yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Begitupun dalam sifat-sifatnya. Bisa jadi nama sifatnya sama dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya berbeda. Ada seorang yang memiliki sifat ilmu. Ya, dia berilmu. Tapi ilmunya makhluk penuh dengan kekurangan. Diawali dengan tidak tahu, kadang diakhiri dengan lupa. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan tidak tahu, dia diakhiri dengan lupa. Sifat yang sempurna. Begitupun mendengar, makhluk memiliki sifat mendengar. Ya. Allah pun memiliki sifat mendengar. Tapi mendengarnya makhluk berbeda dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Walaupun secara nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, pendengaran makhluk terbatas. Ya, mendengar sesuatu yang dekat dengannya. Nah, tidak bisa mendengar ucapan bisik-bisik manusia. Tidak bisa mendengar ucapan rahasia manusia. Ya. Hanya sebatas apa yang dia dengar. Nah, dari orang-orang yang dekat dengannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mendengar semua yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Nah, ucapan bisik-bisik, ucapan rahasia, semuanya Allah dengar. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar ucapan rahasia mereka dan ucapan bisik-bisik mereka? Ya, tentu saja kami memiliki utusan-utusan yang senantiasa mencatat apa yang mereka ucapkan. Nah, Allah Maha mendengar. Pendengaran yang sangat sempurna sekali. Ya. Bahkan benda mati saja, Allah mendengar apa yang diucapkannya. Ya. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun hidup manusia disebut dengan hidup. Allah pun disebut dengan hidup. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna berbeda dengan hidupnya manusia. Hidupnya manusia diawali dengan tidak ada. Diakhiri dengan kematian. Adapun hidupnya Allah sempurna. Tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Ya. Dan bisa dikiaskan kepada sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat Allah yang sempurna, kesempurnaan yang mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Adapun sifat-sifat manusia penuh dengan kekurangan. Sehingga tidak layak kalau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan tadi, ya, penyerupaan yang sangat jelek. Ketika menyerupakan makhluk yang secara zatnya saja lemah, ya, fakir, butuh kepada yang lainnya. Diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa, maha kaya. Sehingga kesedihan, sekali lagi ini termasuk penyerupaan yang sangat jelek sekali. Nah, faman fa'ala say'an min dhalika bighairihi faqad sabaha dhalika al-ghair biman la sabiha lahu. Maka barang siapa yang melakukan salah satu di antara ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyerupakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang tidak ada penyerupaan kepadanya sama sekali. Wala misla lahu, dan kepada zat yang tidak ada yang semisalnya sama sekali. Wala nidda lahu, tidak ada tandingan baginya. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi kalau ada yang menyerupakan, berarti dia telah melakukan penyerupaan yang sangat jelek. Wa dzalika akbaru tasbih wa abtaluhu, yang demikian itu penyerupaan yang paling jelek dan paling batil. Ketika menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kesyirikan kita sebutkan tadi berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pada hadhihi al-umur wa ghairiha akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiruhu ma annahu kataba ala nafsi rahmah. Hada ma'na kalam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan dikarenakan perkara-perkara idan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan berat dosanya. Menyerupakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerupakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu Allah mengkhabarkan tidak mengampuni kesyirikan. Ya, dikarenakan dosa yang sangat besar sekali. Dalam ayat yang kita bacakan ya, pada awal pembahasan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat yang penting untuk kita hafal. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang jeleknya kesyirikan. Di antara jeleknya kesyirikan, Allah tidak mengampuni kesyirikan bagi orang yang belum bertobat darinya. Nah, ma annahu kataba ala nafsi rahmah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap dirinya rahmat. Ya. Dan ini tidak bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat yang sangat luas. Nah. Ya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna rahmati ya. Sesungguhnya rahmatku ini nah golabat ghadabi au bihadzal ma'na, mengalahkan kemurkaanku. Nah, kataba ala nafsi rahmah, Allah mewajibkan kepada dia sifat rahmah. Ya. Yeah. Tapi dikarenakan kesyirikan itu dosa yang sangat besar sekali, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Ya. Yeah. Padahal sebutkan tadi Allah itu mewajibkan kepada dirinya sifat rahmah. Nah, banyak bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah tidak langsung menghukum mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menunggu kapan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap hamba melakukan dosa, Allah langsung menghukumnya, tidak akan tersisa lagi manusia di bumi ini. Kenapa? Dikatakan manusia pasti jatuh kepada dosa. Tapi Allah tunggu kapan dia bertaubat, kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki di akhirat nanti, walaupun dia belum bertobat darinya. Yeah. Kalau selain kesyirikan dan belum bertobat darinya, masih ada harapan untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, Dan banyak sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi masalah kesyirikan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan. Ini menunjukkan sekali lagi besarnya dosa syirik. Padahal rahmat Allah itu luas. Ya. Tapi ketika seorang musyrik tidak bertobat sampai dia meninggal dunia, Allah tidak mengampuninya. Ya. Nah, saya menyebutkan dalam hadis yang lain, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Ya. Satu rahmat diturunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat ini, ya, manusia saling berkasih sayang. Bahkan, hewan pun berkasih sayang. Induk hewan melindungi anaknya. Ya. Ini diantara bentuk rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan 99 rahmat yang lainnya yang akan diberikan di akhirat nanti. Nah, sekali lagi, ya, dikarenakan dari kesyirikan itu, dosanya sangat besar sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tidak mengampuni kesyirikan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan terhadap dirinya sifat rahmah. Ya, dikarenakan besarnya kesyirikan. Hada makna kalam Ibn Qayyim. Ini makna ucapan Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Wa fil ayati raddun al-khawarij al-mukaffirina bid-dunub. Dalam ayat ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan. Wa 'alal mu'tazilah alqa'ilina bi anna ashabal kaba'ir mukhalladuna finnar. Dan bantahan kepada orang-orang mu'tazilah yang mereka berpendapat bahwasannya kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar dikekalkan di dalam neraka. Walaisu indahum bimu'minin wala kufar. Dan mereka itu menurut orang-orang mu'tazilah bukan orang-orang yang beriman dan juga bukan orang-orang kafir. Telah kita jelaskan dalam masalah ini ada dua kelompok yang ekstrim. Nah, menghukumi seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Yang pertama kelompok khawarij. Yang mereka berpendapat bahwasanya orang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar di dunia dihukumi kafir dan di akhirat kekal di dalam neraka. Yang kedua kelompok Mu'tazilah. Yang mereka menghukumi kaum mukminin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar di dunia tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi muslim. Tapi manzilah bainal manzilatain. Berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin bukan muslim. Enggak jelas apa berarti. Padahal seseorang itu pilihannya ya, muslim atau mukmin. Nah, ya. Imma mu'min wa imma kafir. Ya, tapi Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Berada pada suatu posisi, suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mu'min, bukan muslim. Ya. Padahal kalau bukan mu'min apa berarti? Kafir. Nah, kalau bukan kafir berarti mu'min. Ya. Tapi Mu'tazilah mengatakan di tengah-tengah. Tapi ketika di akhirat sama pendapatnya dengan orang-orang khawarij. Yeah. Orang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar kekal di dalam neraka. Dua kelompok ini kelompok yang menyimpang. Nah, pendapat mereka pendapat yang batil. Yeah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi kaum mukminin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Yeah. Baik zina, minum khamar dan semisalnya. Ya, di dunia dihukumi mukmin, tapi mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya, ya, dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. mukmin yang kurang keimanannya. Adapun di akhirat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk neraka, Al-Sunnah wal Jamaah meyakini kalau ada keimanan dalam hatinya, tidak kekal di dalam neraka. Ini akidah yang benar berkaitan dengan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Di dunia masih dihukumi mukmin, tapi mukmin yang kurang keimanannya. Bagaimana di akhirat? Di akhirat diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah mengampuninya, langsung masukkannya ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya, dan dikarenakan ada keimanan dalam hatinya, maka tidak kekal dalam neraka. Nah, di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Wala yajuju ayyuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ala ta'ib. Wa inna ta'ib min asy-syirki maghfurun lahu. Dan tidak boleh dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Jangan dibawa ayat ini kepada orang yang bertobat. Dikarenakan sesungguhnya orang yang bertobat dari kesyirikan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini maksudnya kepada orang yang belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, maksudnya kepada orang yang belum bertobat. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Dosa-dosa selain kesyirikan. Walaupun belum bertobat darinya bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini bagi orang yang belum bertobat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan bagi orang yang belum bertobat darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ini pun sama bagi orang yang belum bertobat. Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang belum bertobat, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau yang dimaksudkan ayat ini bagi yang bertobat, maka kesyirikan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertobat dari kesyirikan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertobat dari kekafiran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul iyang tahu yughfar lahum ma qasala. Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti daripada kekafiran, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, sehingga ayat ini dimaksudkan kepada orang yang belum bertobat. Kalau dosanya kesyirikan, tidak akan diampuni. Kalau selain kesyirikan, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah